kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran fikih tentang tata cara salat dari buku Syarah Kaifiyat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang matanya karya Sa'ad ibn Syaim Al-Hudairi dengan matan karya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu taala. Selanjutnya qala syarih hafizallahu taala, wayang duhur dan seorang yang salat itu melihat ketika duduknya pada isyarat jari telunjuknya saat duduk tasyahud. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada, jika duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan telapak tangan kiri pada paha kiri dan berisyarat dengan jari telunjuk, dan pandangan matanya tidak pernah melampaui isyaratnya. Diatkan oleh Nasa'i dan yang lain. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa fihi isinya, fawada'a, maka Nabi meletakkan tangan kanannya pada paha kanan dan berisyarat dengan jari yang di dekat jempol ke arah kiblat, dan beliau lemparkan pandangannya ke arah jari tersebut atau ke pada jari atau ke arahnya jari. Atau demikian yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Thumma qala, kemudian Ibnu Umar mengatakan, hakada, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. Diatkan oleh Nasa'i. An-Nawawi rahimallahu taala menyatakan, wa sunnatu, yang sesuai dengan tuntunan, ala yujawiza basaruhu isyaratahu, pandangan mata orang yang salat tidak melampaui isyarat jarinya. Ufihi, dan tentang hal ini terdapat hadisun sahihun, hadis yang sahih, yaitu dalam Sunan Nasa'i, yaitu dalam Sunan Abu Dawud. Maka hadis Abu Dawud di atas dinilai sahih oleh An-Nawawi. Wa yusyiru biha, dan seorang yang salat itu berisyarat dengannya, dengan jarinya menghadap ke arah kiblat, dan dia berniat dengan isyarat tersebut, dia niatkan tauhid dan al-ikhlas, memurnikan penghambaan untuk Allah, wallahu a'lam. Demikian perkataan Nawawi di Syarah beliau untuk Sahih Muslim. Kemudian seorang yang salat itu berisyarat dengan jari telunjuknya inda zikrillahi azza wa jalla, saat menyebut Allah azza wa jalla, hala du'ai, ketika berdoa berisyarat ke arah kiblat. Hadha huwa sunnatu, inilah yang sunnah, yuharikuha, digerakkan ke arah kiblat, inda zikrillahi ta'ala, saat menyebut nama Allah ta'ala, yata'u biha, dan berdoa dengannya. Wala yuharikuha, dan tidak menggerakkannya, fi ghairi zikrillahi, saat menyebut, jika tidak menyebut Allah dan posisi kondisi berdoa. Maka jika tidak dalam posisi berdoa dan menyebut Allah, tabaqa mansubatan, maka dibiarkan tegak lurus. Sebagaimana kata Syekh Al-Musannib, yaitu Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala, jari telunjuk tidaklah digerakkan saat isyarat, namun tegak lurus, ila inda du'ai, kecuali dalam kondisi berdoa, fayuharikuha, maka ketika berdoa tidaklah digerakkan. Gimana geraknya tadi? Ilal kiblah, ke arah kiblat, dari bawah ke atas. Ini dari bawah ke atas ke arah kiblat. Thumma qal, kemudian Ibnu Baz juga mengatakan, yang benar annaha, bahasanya jari telunjuk itu digerak-gerakkan ketika berdoa, adapun posisi selain berdoa maka tidak digerak-gerakkan, wa innama yushiru biha, hanya diisyaratkan saja. Ya, maka pendapat saya Ibnu Baz rahimahullahu taala, apakah dianjurkan menggerak-gerakkan jari? Jawabnya iya. namun tidak dalam seluruh tasyahud, namun pada saat kalimat-kalimat doa geraknya ilal kiblah, digerakkan ke arah kiblah, jadi ke arah di atas. Catatan kaki 6, catatan kaki 5, ulama berselisih pendapat tentang kapankah isyarat dengan jari telunjuk. Faqih yang pertama berpendapat digerak-gerakkan jari telunjuk ketika menyebut nama Allah faqat saja. Ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saja. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, digerak-gerakkan setiap menyebut ada kalimat Allah. Waqil, pendapat yang kedua, ketika menyebut Allah dan Rasulnya. Waqil, yang ketiga berisyarat, cuma sekedar isyarat di keseluruhan tasyahud. Atau ai isyarat di sini maksudnya yuharikuha, digerakkan tahrikan daiman terus menerus dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Kemudian yang keempat, yusiru inda illallah, hanya berisyarat pada kalimat illallah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Syafi'iyah di tempat kita. Kemudian wayatulu dalil kalau itu digerakkan ketika berdoa, hadis Wa'il bin Hujr radallahu anhu, wa fihi isinya, thumma qa'ada, kemudian beliau duduk, kemudian beliau jadikan kaki kirinya sebagai firas, sebagai hamparan, beliau letakkan telapak kaki kiri pada paha kiri, paha dan lutut kiri, dan beliau jadikan ujung siku kanannya pada paha kanan, kemudian beliau genggam dua jarinya, wa halqa halqatan, kemudian beliau membuat lingkaran yaitu jempol dengan jari tengah. Thumma rafa'a usbu'ahu, kemudian beliau angkat jarinya yaitu jari telunjuk. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha, ini jadi pendalilan. Maka aku melihatnya, melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk yad'u biha, hanya ini adalah pada saat dalam kondisi berdoa biha dengannya, diatkanlah Nasa'i. Fadalla ala adami tahrikiha daiman, dakwatalah dan dalil kalau tidak digerakkan secara terus menerus, hadis Abdullah ibn Zubair yang redaksinya sehingga Nabi SAW berisyarat dengan jarinya yaitu jari telunjuk idza da'a, jika berdoa. Wala yuharikuha, dan Nabi tidak menggerak-gerakkannya. Diatkan Nasa'i, Abu Dawud, dinisahi oleh An-Nawawi. Maka ada hadis Wa'il ibn Hujar yang menunjukkan digerak-gerakkan saat berdoa. Ada hadis Abdullah bin Zubair yang mengatakan berisyarat ketika berdoa tanpa menggerak-gerakkannya. Lantas dua hadis ini dikompromikan. Wal jam'u bainal hadithain, lantas dua hadis ini dikompromikan dengan dikatakan hadis yang meniadakan menggerak-gerakkan maksudnya adalah Nabi tidak menggerak-gerakkan terus menerus dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr yang menetapkan adanya at-tahrik digerak-gerakkan maksudnya yuradu bihi, yang diinginkan dengannya maksudnya adalah at-tahriku inda du'ai, digerak-gerakkan hanya pada saat berdoa saja. Kalau Syekh Al-Musannif, Syekh Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan yusiru bisabab bati hatta yusallima, ya, isyarat dengan jari telunjuk itu dilakukan sampai mengucapkan salam, sampai mengucapkan salam, dan digerak-gerakkan inda du'a'i faqat, hanya pada saat berdoa saja. Wa sunnatu, dan yang sesuai dengan sunnah dan tuntunan, raf'uha, mengangkat jari jari telunjuk fi tasyahud jami'ihi, di tasyahud seluruhnya dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud, dan jari itu diangkat sebagai isyarat pada tauhid. Wa inda du'a yuharrikuha, dan pada saat berdoa digerak-gerakkan. Wa tasyahud awal kadzalika, dan tasyahud awal pun juga seperti ini, seperti itu. Pendapat ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian wa takunul isyaratu isyarat, dengan jari telunjuk itu pakai jari telunjuk tangan kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berisyarat dengan hanya satu jari saja. Ini dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang berdoa dengan berisyarat dengan dua jarinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahid ahid, satu saja satu saja. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dari saat-saat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, melintas di dekatku, sedangkan aku berdoa dengan menggunakan jari-jariku. Maka Nabi mengatakan satu saja, dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wal hikmatu, dan hikmah dalam isyarat dengan jari telunjuk, ila annal ma'buda, hikmahnya adalah untuk mengisyaratkan bahasanya al-ma'bud, sesembahan kita subhanahu wa ta'ala adalah Esa. Dan berniat dengan isyarat tersebut diniatkan tauhid dan al-ikhlas, memurnikan ibadah fihi dalam tauhid. Wa yakunu, sehingga orang yang sholat itu menggabungkan antara dalam tauhid, itu berada dalam tauhid, menggabungkan antara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Fa'ala ma taqaddama, maka berdasarkan keterangan yang lewat, yusir berisyarat dengan jari telunjuk ketika meminta kepada Allah berdoa dengannya, berdasarkan hadis Wa'il ibn Hujr, fa'ra'ituhu yuharikuha yata'u biha, aku melihat Nabi menggerakkannya ketika dia berdoa dengannya. Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala di Zadul Ma'ad mengatakan wakana yata'u yataihi ala fakhidaihi, Nabi meletakkan dua tangannya pada dua pahanya, dan Nabi letakkan sikunya pada pahanya, dan Nabi letakkan ujung tangannya pada lututnya. Wa yaqbidu thintaini, dan Nabi genggam dua dari jari-jarinya. Kemudian Nabi membuat lingkaran, yaitu antara jempol dengan jari tengah. Kemudian yarfa' usbu'ahu, Nabi angkat jarinya, yaitu jari telunjuk. Nabi berdoa dengannya dan menggerak-gerakkannya. Demikian penuturan Wa'il bin Hujr anhu tentang Nabi. Namun ada hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Zubair yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jarinya, yaitu jari telunjuk, ketika berdoa tanpa menggerak-gerakkannya. Ini kalau saya melubas dua hadis ini dikompromikan. Kita lihat di sini Ibnu Qayyim, beliau menilai hadis Abdullah bin Zubair, fahadhi ziyadatu fi sihatihan nadharun, maka tambahan ini yaitu tidak menggerak-gerakkannya, keabsahannya bermasalah. Waqad dzakara Muslimun, Muslim menyebutkan hadis ini bitulihi secara lengkap yang panjang dalam sahihnya, anhu dari Abdullah bin Zubair, tanpa menyebutkan tambahan tersebut. Balqal, namun redaksinya cuma adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk dalam salat, maka beliau jadikan telapak kaki kiri, ini telapak kaki kiri di antara paha dan betisnya, dan beliau jadikan wa farasa qadam wal yumna, dan telapak kaki kanan beliau jadikan sebagai hambaran. Wa wada'a, dan Nabi letakkan tangan kirinya pada lutut kiri, Nabi letakkan tangan kanan pada paha kanan, dan berisyarat dengan jarinya. Cuma demikian saja, tidak ada tambahan wala yuharikuha. Wa aidan, dan juga falaisa fi hadisi Abu Dawud, tidak ada dalam hadis Abu Dawud, yang tadi riwayat Abdullah bin Zubair, tidak ada pernyataan dan penegasan kalau ini adalah keadaan di dalam sholat. Karena kalimatnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusir bi usbuhi idza da'a wa la yuhariquha, tidak ada penegasan kalau itu sholat. Wa aidan law kana fi sholati, seandainya itu adalah berkenaan dengan sholat, maka lakana nafiyan, maka hadis Abdullah bin Zubair itu isinya negasi, meniadakan. Sedangkan hadis Wa'il bin Hujr isinya adalah mengukuhkan dan menegaskan adanya tahriq. Dan al-muthbit itu muqaddam ala nafi, yang menetapkan, yang memberi tambahan ilmu itu didahulukan daripada yang meniadakan. Wa hadisun sahihun, disebutkan oleh Abu Hatim dalam sahihnya. Maka kita lihat intaha sekian kutipan dari Ibnu Al-Qayyim. Kalau pendapat Ibnu Al-Qayyim, beliau memenangkan hadis Wa'il tentang isa, tentang menggerak-gerakkan. Ini ada pun hadis hadis Abdullah bin Zubair, maka beliau bahas dari tiga sisi. Yang pertama, beliau berisyarat kalau ini sad, karena riwayat Abdullah bin Zubair itu ada dalam riwayat Muslim tanpa ada ziyadah tersebut. Kini beliau mau mengatakan ini ada kemungkinan dan bisa dikatakan ini sad, menyelisih riwayat yang thiqah yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, dari sisi konten, itu tidak bicarakan masalah sholat secara tegas, tidak bicarakan tentang masalah sholat. Kemudian yang ketiga, memakai kaidah al-muthbitu muqaddamun ala nafi, yang menetapkan, yang mendatangkan, membawakan ilmu, keterangan tambahan itu lebih dimenangkan daripada yang tidak mendatangkan ilmu dan keterangan tambahan atau bahkan malah meniadakannya. Kemudian poin pembahasan yang keempat, perkataan Ibnu Baz rahimallahu taala, dan seorang yang salat meletakkan tangan kirinya pada paha kiri dan lutut kiri. Ja'a fi hadza, tentang hal ini terdapat beberapa riwayat. Satu versi mengatakan meletakkan dua tangannya pada dua paha, versi yang lain meletakkan keduanya pada lutut, versi yang ketiga meletakkan dua tangannya pada dua pahanya sedangkan ujung-ujung jari itu di lutut. Adanya tiga versi riwayat dalam masalah ini, disampaikan oleh Syekh Al-Musannif Ibnu Baz rahimallahu taala. Dan telah lewat hadis Abdullah ibn Zubair radhiallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk berdoa meletakkan tangan kanannya pada paha kanan, tangan kiri pada paha kiri. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, meletakkan tangan kanan pada paha kanan, tangan kiri pada paha kiri, dan Nabi menggenggam erat telapak kanan, telapak wakafahu dan telapak tangan beliau yang kiri itu menggenggam erat dua lututnya. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yarfa'uhu secara marfu', sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi salati, jika duduk dalam salat meletakkan dua tangannya pada dua lututnya. Kemudian kita masuk pada fasal yang ke-14, fit tasyahhud, tentang bacaan tasyahhud. Qala al-musannif rahimallahu taala, thumma yaqra'u, kemudian orang yang salat membaca tasyahhud dalam duduk ini, dan redaksi tasyahhud adalah attahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan bacaan salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Penjelasannya, dalam fasal yang ke-14 ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama, thumma yaqra'u tasyahhuda. Fatasyahhudu, maka bacaan tasyahhud, makna asal tasyahhud adalah bacaan yang mengandung syahadat. Makna asal tasyahhud adalah bacaan yang mengandung syahadat. Karena ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, maka kalimat ini, rangkaian kalimat ini disebut dengan kalimat tasyahhud. Fatasyahhudu, maka tasyahhud adalah satu hal yang wajib dalam sholat. Wa wajib, dan hukumnya wajib di duduk pertama. Jadi duduk yang pertama, manakala sholatnya sholat 4 rakaat atau tidak 3 rakaat, maka statusnya wajib sholat. Di mazhab Hambali, dan rukun fil akhir, dan baca tasyahud adalah rukun untuk tasyahud akhir. Demikian juga rukun untuk tasyahud yang pertama, manakala fi julusi sunnahiyah, manakala duduk tersebut adalah duduk dalam sholat 2 rakaat. Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, tasyahud dan duduk untuk tasyahud di antara rukun sholat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Faqat, Nabi katakan, qulu attahiyatulillah, dan perintah Nabi menghasilkan hukum wajib. Ditambah Nabi melakukannya dan rutin melakukannya. Intaha, sekian kutipan Ibn Qudamah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kun adalah kami jika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, kami katakan assalamu alallah min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya, atau ucapan salam untuk Allah dari hamba-hambanya, salam untuk Jibril, Mikail, si fulan dan fulan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian katakan assalamu alallah, fa innallaha huwa salam, karena nama Allah, salah satu nama Allah adalah assalam, walakin qulu, akan tapi ucapkanlah. Ini ada amal yang menghasilkan hukum wajib. At-tahiyyatulillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alaika ayyan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alaibatillahi salihin. Fa'innakum, maka sungguh kalian jika mengucapkan kalimat itu, yaitu kalimat assalamu alayna wa alaibatillahi salihin, maka asobat, maka ucapan salam tersebut akan diperoleh hasilnya likulla abadin lillahi, semua hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Maha, sisi pendaliannya adalah ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh, thumma liyatakhayyar min ad-du'ai ajabahu ilaihi fayada'u. Setelah itu, lalah dia pilih doa apa yang dia inginkan. Fayata'u, silakan berdoa. Wa fi lafdin, dalam lafad yang lain, thumma liyatakhayyar min al-mas'alati masya'a. Kemudian lalah dia memilih permohonan apa yang dia inginkan. Riyad al-Bukhari. Dalam riyad Abdullah ibn Sakhbarah, aku mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud dalam keadaan telapak tanganku di antara dua telapak tangan Nabi. Dan kalimat ini, kafi baina kafaihi, dalil bolehnya jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan. Dalil bolehnya jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan, karena tangannya Ibnu Mas'ud di antara dua telapak tangan Nabi, artinya Nabi menjabat dengan dua telapak tangannya. Kafi baina kafaihi, Nabi mengajari bacaan tasyahud dengan menjabat tangannya Ibnu Mas'ud, dan tangannya Ibnu Mas'ud di antara dua telapak tangannya Nabi. Mungkin ini dalil bolehnya jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan, khilafan lil al-Albani. Syekh al-Albani mengingkari mengingkari jabat tangan, model jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan di silsilah sahihah. Beliau melarangnya dengan alasan bukan itu musafahah. Bukan itu musafahah, karena jabat tangan itu di hadis disebut musafahah. Musafahah diambil dari kata-kata safhah yang artinya lembaran tangan. Maka satu lembaran tangan saja. Dan maka tidak pas dan maka jabat tangan dengan dua menggunakan dua telapak tangan beliau katakan khilafun masyru', satu hal yang tidak dituntunkan. Namun yang benar ini satu hal yang boleh-boleh saja dengan alasan kalimat ini kafi baina kafaihi. Kama yu'alimi as-surata min al-Qur'an, sebagaimana Nabi mengajari satu surat dari Al-Qur'an. Di satu Al-Qur'an, surat dari Al-Qur'an tidak boleh diubah-ubah redaksinya, maka demikian juga bacaan tasyahud. Waqtasa at-tasyahuda, kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan bacaan tasyahud sebagaimana maqtasu, sebagaimana yang mereka kisahkan. Catatan kaki dijadikan oleh Muslim kalimat waqtasa wa min qasastu al-khabar qassan. Iqtasa itu diambil kata-kata kisah, artinya menceritakan berita. Dan qassa itu mimbabi qatala, qatala yaqtulu. Mimbabi qatala berarti wazannya qatala yaqtulu fa'ala yaf'ulu, maka qassa yaqussu qasastu. Ay hadastu bihi ala wajihihi, aku ceritakan ala wajih sebagaimana, sama persis sebagaimana yang terjadi. Demikian penjelasan di kitab Al-Misbah Al-Munir. Wahada tasyahud, dan tasyahud yang ada dalam matan adalah min asahi matabata fi tasyahud, adalah termasuk redaksi yang paling sahih untuk tasyahud. Wa insa'a al-musalli, namun jika orang yang salat itu mau yunawwi variatif dalam tasyahud, faqad ja'a, maka terdapat lahu untuk bacaan tasyahud sejumlah redaksi yang terdapat dalam beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama hadis Abdullah ibn Mas'ud yang telah lewat, dan ini adalah asahu mawarada, redaksi tasyahud yang paling sahih, mawarada yang berdalil sebagaimana tadi telah dikatakan. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini, wa fil bab, dan dalam hadis ini terdapat riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Jabir, Abu Musa dan Aisyah. Abu Isa mengatakan hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan min ghairi wajhin, dari sejumlah jalur, wa huwa asahu hadisin ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud. Kata At-Tirmidzi, ini tasyahud yang Ibnu Mas'ud adalah hadis paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi tentang bacaan tasyahud. Wal amalu alaihi, dan memilih menggunakan bacaan tasyahud ini mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in setelahnya. Inilah bacaan tasyahud yang dianjurkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Ahmad dan Ishaq. Kata Tirmidzi, hadasan Ahmad ibn Muhammad ibn Musa qala akhbaruna Abdullah ibn Mubarak an Ma'mar an Khusayf qala ra'aitu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Fakultu, maka aku katakan, wahai Rasulullah, orang berselisih tentang bacaan tasyahud yang terbaik. Faqal, maka Rasul mengatakan dalam mimpi tersebut, alaika bit tasyahudi ibni Mas'udin, hendaklah engkau memilih tasahudnya Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan bahasanya hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan anhu dari Ibnu Mas'ud min ghairi wajhin, dari sejumlah jalur, wa huwa asahu hadisin ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudi. Jadi adalah hadis paling sahih dari Nabi tentang bacaan tasyahud, intaha sekian perkataan At-Tirmidzi. Kemudian yang kedua, tasahudnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud sebagaimana mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Fa kana yaqul, Maka Nabi mengatakan attahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini catatan kaki. At-tahiyat penghormatan, al-mubarakat yang penuh dengan barokah. Al-mubarakat diambil kata-kata barokah, artinya kafatul khair, kebaikan yang banyak. Ada yang mengatakan barokah artinya berkembang. Wa taqdiruhu, dan takdirnya adalah wal mubarakat wa salawat wa tayyibat. Kalau redaksinya tidak ada wawunya, namun hudifat al-wawu ikhtisaran, dibuanglah wawu untuk meringkas. Wawu ja'izun ma'rufun fil lughati, ini satu hal yang boleh dan dikenal dalam bahasa Arab. Maka redaksinya attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu di situ secara makna mengandung kata-kata wawu, mengandung huruf wawu. Kemudian tasawuf yang ketiga, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang diriatkan anhu dari Abu Musa oleh Hittan ibn Abdullah al-Ruqashi. Beliau mengatakan, aku salat bersama Abu Musa al-Ash'ari. Lantas Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, apakah kalian tahu bagaimanakah yang kalian katakan dalam salat kalian? Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana, berkhutbah di hadapan kami. Fabayyana lana sunnatana, lantas Nabi jelaskan apa yang dituntunkan untuk kami, dan Nabi ajarkan kepada kami tata cara salat kami. Faqal, Nabi katakan, jika kalian salat maka luruskan saf kalian, kemudian dalam salah satu kalian jadi imam. Jika dia telah bertakbir barulah kalian bertakbir. Jika dia mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Yujibakumullah, niscaya Allah akan mengijabai permohonan kalian. Jika dia bertakbir dan rukuk, maka bertakbirlah kalian dan rukuklah. Dan jika imam rukuk, fa innal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Maka imam itu rukuknya sebelum kalian, dan bagian dari rukuknya juga sebelum kalian. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatilka bitilka, maka itu dengan itu. Dan jika imam mengucapkan subhanallahi Allah liman hamidah, ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Yasma'u Allahu lakum, nisa Allah mendengar dan mengijabai permohonan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala, kana Allah tabaraka wa ta'ala qala berfirman melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar dan mengijabai orang yang memujinya. Idza kabbara wa sajada, jika imam bertakbir untuk bersujud, maka bertakbirlah barulah kalian bersujud. Karena imam itu bersujud sebelum kalian dan bangkit dari sujud sebelum kalian, maka itu dengan itu. Wa idza kana indal qa'dati, dan ketika duduk, falyakun min awwali qawli ahadikum, maka adalah ucapan pertama kalian adalah attahiyatut thayyibatu shalawatu lillah. Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Demikian redaksinya riwayat Muslim. Kemudian versi yang keempat atau varian yang keempat adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud, tentang bacaan tasyahud dengan redaksi attahiyatulillah as-salawatu at-tayyibat assalamu alayka ya nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Ibnu Umar, zidtu fiha, aku tambahkan padanya wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar, zidtu fiha, aku tambahkan padanya wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya rawi diriwayatkan anhu dari Umar oleh Abdurrahman ibn Abdul Qari. Anahu sami'a Umar ibn al-Khattab beliau mendengar Umar bin Khattab yu'alimun nasa, mengajari manusia at-tasyahuda, bacaan tasyahud. Alal mimbar, di atas mimbar, berarti setelah Nabi wafat. Berarti setelah Nabi wafat dan beliau adalah khalifah, sehingga beliau yang naik mimbar. Fayaqul, maka beliau katakan, qulu attahiyatulillah, attahiyatulillah, ucapkanlah attahiyatulillah, azzaqiyatulillah, attaibatulillah, assalawatulillah, assalamu alika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Datuk Imam Malik, Baihaqi, Tarqutni, Abdul Razak, Al-Hakim, Zaila'i Dinas Furayah mengatakan, wa hadha isnadun sahihun, wa huwa mawqufun lahu hukmu raf'i. Dicatatkan kaki, ditegaskan ini mawquf, namun fi hukmi raf'i, dalam hukum marfu, karena jika sahabat mengajar satu tata ritual ibadat, maka meskipun mauquf, maka itu statusnya marfu. Dan hadis ini dalil bahasanya, apakah kemudian riwayat Umar bin Khattab ini dalil bahasanya setelah wafatnya Nabi SAW terjadi perselisihan di antara para sahabat. Apakah assalamu alaika ya nabi itu alaikan yang diganti menjadi assalamu ala nabi ataukah tidak? Ya, sebagaimana telah diketahui bahasanya pendapat Ibnu Mas'ud assalamu alaika diganti dengan assalamu ala nabi. Ya. Namun Umar tidak. Ya, dalil kalau Umar tidak riwayat ini. Adalah riwayat ini. Karena Umar mengajarkan redaksi tasyahud di sini dan di redaksinya assalamu alayka ayyan nabiyyu, dan Umar mengajarkannya di Masjid Nabawi alal mimbar, di atas mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di hadapan para sahabat yang ada di kota Madinah. Ini tunal ingkar, tanpa ada protes dari mereka. Maka setelah Nabi wafat, apakah kemudian assalamualaikum jadi assalamu ala nabi? Kita katakan sahabat berselisih pendapat. Ibnu Mas'ud mengganti assalamualaikum jadi assalamu ala nabi, sedangkan Umar tidak. Dan dari dua versi ini, maka pendapat Umar yang lebih tepat. Alasannya, Umar mengajarkan hal ini di hadapan banyak sahabat, tanpa ada ingkar dari mereka. Maka jelas di hadapan para sahabat, karena Umar melarang para sahabat senior meninggalkan kota Madinah. Peraturan Umar bin Khattab, semua sahabat besar, sahabat tua harus di kota Madinah. Tidak boleh ada yang keluar, tidak boleh ada yang domisili di luar Madinah. Maka semua sahabat senior ada di Madinah. Dan Umar mengajarkan hal ini assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh di hadapan mereka semua, tunal ingkar, tanpa ada pengingkar dari mereka, tanpa ada mereka yang protes, yang tepat harusnya assalamu ala nabi, tidak ada demikian. Maka ini disetujui, ini disetujui oleh banyak para sahabat. Oleh karena itu, maka ini lebih kuat daripada pendapat Ibnu Mas'ud. Kemudian biayat tasyahudin, dengan bacaan redaksi bacaan tasyahud manapun, tasyahada bihi yang diucapkan oleh seseorang, asalkan itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaza boleh. Walakin as-sahu, akan tapi yang paling sahih dan yang paling utama adalah redaksi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan di antara tuntunan Nabi adalah melirikkan bacaan tasyahud. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan wal amalu alaihi inda ahli ilmi. Demikianlah pendapat para ulama. Bahasanya bacaan tasyahud itu dibaca sir. Setelah itu poin yang kedua adalah tentang masalah salawat. Qaulu thumma yaqulu kumdan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala Muhammadin dan seterusnya. Penjelasannya, hati salatu ini redaksi salawat ini adalah akmalu madzabata fi salati anin nabi. Adalah redaksi salawat dari nabi yang paling sempurna. Ja'at redaksi ini terdapat dalam hadis Ka'ab ibn Ujrah. Qal Ka'ab mengatakan, aku bertanya kepada, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami katakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah salawat untukmu, ahlul bait, wahai keluarga Nabi? Karena Allah telah mengajari kepada kami bagaimanakah ucapan salam. Qal, maka Nabi mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin dan seterusnya. Kemudian baca redaksi salat untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'at terdapat ala anwa'in beberapa varian. Min hadi antaranya varian yang pertama tadi hadis Ka'ab ibn Ujrah. Yang kedua, varian yang kedua hadis Ka'ab ibn Ujrah versi yang kedua. Qal Ka'ab mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menemui kami dan mengatakan, lantas kami katakan, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimanakah mengucapkan salam untukmu, lantas bagaimanakah redaksi salawat untukmu. Kalau maka Nabi mengatakan, maka perhatikan, berarti sebelum ini berarti mereka telah hanya sekedar mengucapkan salam tanpa salawat. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya seorang mengucapkan Nabi Muhammad alaihi salam maka dia tidak salah. Dia tidak salah. Sisi pendalilannya karena sahabat sebelum minta diajari mereka telah kemudian yang dipakai hanya salam saja. Yang dipakai hanya salam saja. Baru setelah Nabi ajari mereka menggabungkan antara salam dan salawat. Maka mencukupkan diri dengan salam saja itu sudah benar. Plus salawat itu yang lebih lengkap. Fakaifa nusalli alaika, maka bagaimanakah kami bersalawat untukmu? Maka Nabi katakan, kul ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di catatan kaki empat diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan perlu diketahui bahasanya di antara hal yang dibenci oleh orang-orang Syiah adalah kata-kata ala di bacaan salawat sebelum ali. Ini, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Mereka mengatakan itu adalah memisahkan ahlul bait dengan Muhammad. Kemudian mereka membuat hadis palsu tentang larangan menyisipkan ala antara Muhammad dengan Ali Muhammad. Dan riwayat adanya kata-kata ala sebelum Ali Muhammad itu satu hal yang sabit, satu hal yang sahih indana, sahih menurut kita ahlu sunnah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu Ansari. Wa fihi isinya qala Bashir ibn Sa'ad. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami untuk bersalat kepadamu ya Rasulullah. Maka bagaimanakah redaksi salawat untukmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hatta tamannaina, sampai kami berangan-angan kalau Sa'ad tidak bertanya kepada Nabi. Fumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamu, sedangkan ucapan salam kama qad alimtum, sebagaimana yang telah kamu ketahui. Diatkanlah Muslim. Varian yang keempat, hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami bersalawat untukmu? Qala Rasul mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala aswajihi wa dhuriyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala aswajihi wa dhuriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian varian yang kelima, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ini ucapan salam kepadamu kamu telah kami ketahui, lantas bagaimanakah redaksi salawat? Kan Nabi mengatakan, kul ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin abadika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kemudian varian yang keenam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami katakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah redaksi salawat untukmu? Qal Rasul mengatakan, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Diatkan oleh An-Nasa'i di Amal Yaumi wa Lailah, bukan di sunannya. Ibnu Al-Qayyim azahu menisbatkan di kitabnya Jalal Al-Afham, menisbatkan hadis ini sebagai riwayat Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Fumaqal, kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan, sanadnya sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Kemudian redaksi yang ada di antara dua tanda kurung, tadi ada dua tanda kurung, itu adalah redaksi yang ada dalam riwayat Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Kemudian bi ayyi naw'in min hadhihi shalawat da'a al-musalli, maka dengan model manapun dari redaksi-redaksi shalawat di atas yang dipakai oleh orang yang salat, ajza'ahu fi salatihi, itu sah untuk salatnya. Walhamdulillah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ketika menjelaskan metode Imam Ahmad bin Hanbal, wa hadha as-sunnah, ini adalah kaidah yang berlaku terus menerus lahu bagi Imam Ahmad dalam semua tata cara ibadat, baik ucapan ataupun perbuatan. Yustahsan, maka dianggap baik semua yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada makruh untuk satupun darinya. Ma'ilmihi bidzalika wa ikhtiyarihi lil ba'di. Meskipun Imam Ahmad mengetahui Imam Ahmad tahu hal tersebut, wakhtiari lil ba'd, namun beliau lebih mengutamakan memilih salah satunya, atau terkadang beliau menyamakan di antara semuanya. Maka Imam Ahmad terkadang semuanya boleh, namun yang lebih afdal ini. Terkadang beliau mengatakan tidak ada yang lebih afdal, semuanya setara. Kama yaju al-qira'ah bikuli qira'atin thabita, sebagaimana diperbolehkan qira'ah dalam Al-Quran dengan versi qira'ah yang valid, meskipun Imam Ahmad memilih salah satu model qira'ah. Demikian juga redaksi adzan dan iqamah. Demikian juga redaksi-redaksi bacaan tasyahud yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam bacaan tasyahud dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-As'ari, Ibnu Abbas dan yang lain. Wa ahabbuha, yang paling disukai oleh Imam Ahmad, redaksi tasyahud yang paling disukai ilaihi oleh Imam Ahmad adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud, li asbabin muta'adidah. Dan beliau mengatakan itu lebih afdal dengan beberapa alasan. Di antaranya, yang pertama, karena redaksi tasyahud tersebut yang paling sahih hadisnya dan yang paling terkenal. Yang kedua, di kaunuhu mahfudul al-fadhi, redaksinya itu terjaga, tidak ada perselisihan antara satu jalur sanad dengan jalur sanad yang lain, fi harfin minhu, dalam satu huruf pun. Maka di semua jalur-jalurnya semuanya redaksinya sama. Kalau misalnya tadi 6 tadi, maka kalau di satu jalur ada tambahan ini, yang ini tidak ada di jalur yang lain. Kalau untuk hadis Ibnu Mas'ud atau tasyahud Ibnu Mas'ud itu tidak ada perselisihan di semua jalurnya. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, kaunu ghalibiha yuafiku alfadhu fayaqtadi annahu alladhi kan alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bihi ghaliban. Karena ghalibu mayoritasnya yuafiku alfadhu, mencocoki redaksinya. Fayab tadi, maka ini menunjukkan annahu, bahasanya itulah yang Nabi SAW perintahkan. Ghaliban, kemungkinan besarnya. Wa kadzalika anwa'ul istiftah, demikian juga macam-macam redaksi istiftah. Demikian juga redaksi ta'awud yang ma'thurah, yang ada riwayatnya dan dalilnya. Wa anna ikhtara ba'daha, Imam Ahmad memilih mengatakan lebih afdal sebagiannya. Wa kadzalika mawdu' raf'il yadaini fi sholati wa mahallu wad'iha ba'da raf'i. Demikian juga mawdu' raf'il yadain, tentang tempat pengangkatan tangan ketika sholat. Wa mahallu wad'iha ba'da raf'i, dan tempat peletakannya ba'da raf'i, setelah diangkat. Itu tentang masalah apakah takbir dulu ataukah angkat tangan dulu ataukah bareng, ataukah angkat tangan dulu baru takbir, atau takbir dulu baru angkat tangan, ataukah bareng. Maka Imam Ahmad mengatakan semuanya boleh, meskipun ada yang beliau sarankan. Demikian juga redaksi tahmid yang masuk setelah bacaan tasmi'. Ya Rabbana lakal hamdu, ataukah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Maka semua redaksi yang valid beliau katakan itu sah dipakai. Wa minha, demikian juga diantara redaksi salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau memilih salah satunya, yaitu salah satunya. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Kemudian kembali ke qala al-musannif, kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan, summa, setelah itu bangkit menuju rakaat ketiga. Wa idza lam yati bi salati ala nabi, seandainya di tasawuf pertama tidak baca salawat nabi, bal nahatu, namun bangkit setelah syahada, setelah bacaan tasawuf, yaitu ketika telah mengucapkan asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, langsung bangkit, fala ba'sa, tidak mengapa. Li'anna ba'da ahli ilmi, karena sebagian ulama berpendapat bahwa salawat untuk nabi tidaklah dianjurkan saat tasahud awal. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa innama hiya masu'atun, namun itu hanya disyariatkan di tasahud akhir. Walakin talatil ahadisu, akan tapi sejumlah hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya bacaan salawat itu dituntunkan huna wa hunak, di tasahud awal dan di tasahud akhir. Faya'ti biha huna, maka hendaknya seorang yang sholat itu membaca tasyahud huna, membaca sholawat huna di tasyahud awal. Hadza wa al-ashah, inilah pendapat yang lebih kuat, li umumil ahadis, karena hadisnya bersifat umum. Akan tetapi sholawat itu tidak wajib bagi orang yang sholat. Innama tajibu, sholawat itu wajib untuk tasyahud akhir menurut sejumlah ahli ilmi, sejumlah ulama. Maka pendapat Syekh Ibnu Baz tentang masalah selawat di tasawuf awal, ya, hukumnya mustahab. Selawat di tasawuf awal hukumnya mustahab, tidak wajib dan tidak makruh. Tidak wajib dan tidak makruh. maka dibaca lebih baik. Seandainya tidak, tidak mengapa. Kemudian Syekh Ibnu Baz juga mengatakan ashab yang benar tidaklah sah dalam at-tahiyat, yaitu dalam tasawuf, kecuali mengucapkan at-tahiyatullah wassalatu wattayyibat, sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud. Waqal, dan beliau juga mengatakan seandainya mengucapkan al-mubarakat di tasawuf, ahyanan kadang-kadang tidak mengapa. Tasawuf awal wal akhir, baik untuk tasawuf awal ataupun tasawuf akhir. Sedang waqal, dan beliau juga mengatakan lafaz az-zakiyah juga tidak mengapa. Maka demikian juga ditambah al-mubarakat, semuanya tidak mengapa. Dan riwayat Ibnu Mas'ud itulah yang adbat, itulah yang lebih terjaga. Maka tasawuf minimal, kata Syekh Ibnu Baz, at-tahiyatullah wa salawat wa tayyibat, ini tasawuf minimal, tidak hanya at-tahiyatulillah, ini namun at-tahiyatullah wa salawat wa tayyibat. Nah, kemudian fasal yang ke-15, doa setelah tasawuf akhir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kemudian berlindung kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masih ad-dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Thumma yata'u, kemudian berdoa, bima syaa, dengan doa apa saja yang dia inginkan. Harus doa masalah akhirat, jawabannya tidak, min khairi dunia, dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, jika dia doakan dua orang tuanya atau kaum muslimin yang lain juga tidak mengapa. Dan ini berlaku baik salat itu salat fardu ataupun salat sunnah. Karena sabda Nabi SAW dalam masalah ini redaksinya umum, general, di hadis Ibnu Mas'ud. Tatkala Nabi mengajari tasyahud kepada Ibnu Mas'ud, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ دُعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدَهُ. Kemudian dalam dia memilih doa ajabah yang dia sukai, fayadu, silakan kemudian berdoa. Wa fi lafdhin akhar, dalam redaksi yang lain, thumma liyatakhayyar, kemudian dalam dia memilih ba'du, setelah itu, minal mas'alati, permohonan, ma sya'a, yang dia inginkan. Nah, kalimat ini ya umum mencakup semua yang manfaat bagi seorang hamba, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Penjelasannya, maka di fasal ini ada dua poin pembahasan. Yang pertama, yang sesuai dengan tuntunan adalah setelah salawat meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza tashahhata ahadukum," jika salah satu kalian telah membaca tasyahud, "falyasta'in," maka adalah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Dalam redaksi Muslim, idza faraha ahadukum min tasawudil akhir, jika salah satu kalian telah selesai dari tasawuf yang terakhir, maka hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dari siksa neraka dan seterusnya. Kemudian setelah itu, yada'u bima syaa, dia boleh berdoa dengan isi doa apapun yang dia kehendaki. Ya, tentang tawaran untuk doa setelah berlindung dari 4 hal, maka sahih dari Nabi tentang doa setelah tasyahud sejumlah hadis, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana seringkali beliau berdoa dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maram. Ya, kalimat yang terakhir, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Aisyah bertanya, Aisyah mengatakan, faqala lahu qa'il, ada yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghrib ya Rasulullah, betapa seringnya Anda minta perlindungan dari utang wahai Rasulullah, apa sebabnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna rajula, karena seseorang itu jika terlilit hutang, hadasa fakadzaba, jika dia bicara dia bohong, jika dia wa'ada berjanji akhlafa, meleset janjinya. Demikianlah tradisi orang yang berhutang sejak zaman Nabi ya, sampai hari ini ya, ternyata ya, karakter manusia tidak berganti ya, sama saja ya, sejak zaman Nabi sudah demikian karakter orang yang berhutang ya, meleset janjinya dan bohong omongannya. Kemudian doa yang Nabi ajarkan pada Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku zalim pada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunlah untukku ampunan dari sisimu. Sayangilah aku. Sehingga Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan, wahai Rasulullah, ajarlah aku redaksi doa, ad'u bihi fi salati, yang akan aku baca dalam salatku. Tidak ada penegasan di mana membacanya. Maka di antara kemungkinannya adalah di akhir tasyahud. Maka Nabi katakan, ucapkanlah Allahumma dan seterusnya. Dan berkat yang lain, alimni du'aan ad'u bihi fi salati wa fi baiti, garis bawahi fi baiti. Ya Allah, ajarlah aku doa yang akan aku baca dalam salatku dan ketika aku di rumahku. Maka dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak doa ini ketika dia berada di rumah. Ketika dia duduk-duduk di rumah, misalnya mungkin tidak ada aktivitas, maka banyak-banyak berdoa dengan doa ini. Karena ini adalah doa yang Nabi tuntunkan untuk mengisi rumah. Maka isilah rumah dengan doa. Di antaranya adalah dengan ibadah. Di antara bentuk ibadah adalah doa. Dan di antara doa yang masyru' adalah ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Dalam riwayat yang lain kabiran. Boleh juga digabung. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang redaksi fi baiti juga riwayat Muslim. Bahkan riwayat Bukhari dan Muslim. Muslim saja. Kalau yang pertama ya fi salati Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan ad'u bihi fi salati wa fi baiti riwayat Muslim. Kemudian yang versi yang lain, Allah maghfir lima qaddamtu, ya Allah ampunilah untukku dosa yang telah aku lakukan atau yang belakangan aku lakukan, yang aku lakukan sambil sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, dan semua dosa yang Engkau lebih tahu dibandingkan diriku. Engkau lah yang mendahulukan yang berat untuk didahulukan, mengakhirkan yang berat diakhirkan. La ilaha illa ant. Ini hadis yang berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa fihi isinya, thumma yakunu min akhir ma yakulu, kemudian termasuk terakhir yang Nabi katakan antara tasyahud dan ucapan salam adalah kalimat Allahumma ighfirli ma qaddamtu dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pelit. Aku berlindung kepadamu dari penakut, yaitu penakut di medan jihad. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan kepada umur yang jelek, yaitu pikun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan dunia. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Berdasarkan hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sunnya, beliau ini mengajari anak-anaknya kalimat-kalimat ini. Sebagaimana beliau mengajari anak-anak Alkitabah, tulis menulis. Wa yaqul, beliau katakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta perlindungan dari hal-hal tersebut di dubur salat. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami kalimat-kalimat tersebut, sebagaimana tu'allamu al-kitabatu, tulis menulis diajarkan, menunjukkan pentingnya. Maka di sini redaksinya dubur sholat. Dubur sholat bisa maknanya setelah salam dan bisa juga sebelum salam. Dan kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin, dubur sholat jika itu berkenaan dengan doa, maka itu sebelum salam. Dan jika berkenaan dengan zikir, maka dubur sholat maknanya ba'das salam. Kemudian ya Allah, aku berlindung, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir kepada-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan ibadah yang bagus kepada-Mu. Berdasarkan hadis Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'ad sambil mengatakan, "Wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu." Wallahi demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan, "Aku wasiatkan kepada-Mu wahai Mu'ad, la tada'anna." Janganlah engkau tinggalkan di dubur setiap sholat, yaitu untuk mengucapkan Allahumma a'inni dan seterusnya. Di sini ada redaksi dubur sholat dimaknai dengan sebelum salam berdasarkan kaidah Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kemudian yang keenam, ya Allah, aku minta kepada-Mu surga dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, apa yang kau ucapkan dan kau katakan dalam salat? Dia mengatakan, aku membaca tasyahud, kemudian aku minta surga dan berlindung dari neraka. Amma wallahi demi Allah, aku tidaklah pandai dan tidaklah pandai dan takah, yaitu ucapan yang sering engkau ucapkan. Demikian juga dan danata Mu'adzin, ucapan dan doanya Mu'ad. Qal, maka Nabi mengatakan, haulaha dudan dinu, doa yang kami ucapkan juga seputar itu, meminta surga dan berlindung dari neraka. Kemudian yang lainnya adalah, ya Allah, aku meminta kepada-Mu karena Engkau adalah Zat yang Esa, Ahad As-Samad, ya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang sekufu dengannya, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalilnya berdasarkan hadis Mihjan ibn Adra', sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi jumpai ada seorang yang qad qada salatahu, telah mengakhiri salatnya, artinya sedang dalam proses akhir salatnya. Bahwa yatasyahad, sebagaimana redaksi, sebagaimana kalimat setelahnya, bahwa yatasyahad, dia sedang tasahud, berarti qada salata itu bukan selesai, namun hampir selesai. Wayakul, dan mengatakan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ya Allah, wa fi akhirih, dan di terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad ghafara lahu, Allah mengampuninya. Demikian Nabi katakan salasan, tiga kali. Kemudian Allahumma ya Allah, sunnya aku memohon kepada-Mu, bi analakal hamdu, untukmu segala puji, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagimu, al-mannan, Engkau adalah Zat yang memberi nikmat, pencipta langit dan bumi, wa Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wa Zat yang hidup, ya qayyum, wa Zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu titik-titik. Berdasarkan hadis Anas, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, dan ada seorang yang sedang sholat. Thumma da'a, kemudian dia berdoa dalam sholatnya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, dan seterusnya. Dan di akhir hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan menggunakan ismullah al-a'zam, yang jika du'iya bihi ajabah, jika Allah subhanahu wa ta'ala diseru dengannya, maka Allah akan ijabai. Dan jika Allah diminta dengan disebutkan ismullah al-a'zam tersebut, a'ta, maka Allah akan memberi. Dan maka hadis ini jadi dalil bahasanya Ismullah Al-A'zam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ismullah Al-A'zam adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, ulama berselisih pendapat tentang apa itu Ismullah Al-A'zam. Ya, dengan banyak pendapat, salah satunya adalah pendapat yang mengatakan Ismullah Al-A'zam adalah redaksi Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian redaksi yang kesembilan, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karena aku dengan wasilah ikrarku bahasa aku bersyahadat engkau adalah Allah, tiada sembah yang berhak disembah melainkan engkau, Al-Ahad As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang yang mengucapkan Allahumma inni as'aluka dan seterusnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung, yang jika Allah itu diseru dengannya maka Allah akan menjawabnya, dan jika Allah dimintai maka Allah akan memberi. Kemudian redaksi atau kemudian doa yang lain yang ke-10, ya Allah dengan ilmu pengetahuanmu tentang hal yang gaib dan kuasamu atas makhluk, ya berikanlah aku umur yang panjang, jika engkau tahu bahasanya umur yang panjang itulah yang lebih baik untukku, dan segeralah wafatkanlah aku jika engkau tahu kematian itulah yang lebih baik untukku. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu memiliki khasyah, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wa syahada, baik ketika di sepi sendiri ataupun ketika bersama banyak orang. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa berkata-kata yang benar, baik dalam kondisi senang ataupun pada saat emosi. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-qasda, pertengahan ketika dalam kondisi kaya ataupun fakir. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Aku mohon kepadamu penyejuk hati yang tidak akan pernah putus. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridha ba'dal qadha, ridha setelah mendapatkan qadha dan ketentuan Allah. Aku mohon kepadamu ba'dal 'ais, kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Aku memohon kepadamu nikmatnya memandang wajahmu dan rindunya berjumpa denganmu, fi ghairi dara'il mudhirrah, tanpa ada bahaya yang menimpa dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyin bi zinatil iman. Ya Allah, berilah kami pakaian bi zinatil iman, dengan perhiasan iman, dan jadilah kami hudatan muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini berdasarkan hadis Ammar radhiyallahu anhu, beliau salat bersama para sahabatnya dan beliau ringkas dan pendek dalam salatnya. Faqala lahu ba'dul qaum, lantas ada orang yang berkomentar, laqad khaffafta, sungguh kamu cepat salatnya, au ajasta salata, atau ringkas dalam salat. Maka kemudian beliau mengatakan, Ammar mengatakan, amma ala dzalika, meskipun demikian, sungguh aku telah berdoa di dalam salat tersebut dengan sejumlah doa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan kalimat-kalimat doa di atas, diatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian poin yang kedua, yaitu perkataan Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, walahu ayatu wa bima syaa min khair dunya wal akhirah, yaitu doa, dan boleh bagi orang yang salat untuk berdoa dengan doa apa saja, kebaikan dunia dan akhirat, doa untuk orang tua juga boleh, dan seterusnya yang tadi telah kita baca. Penjelasan tambahannya kutipan perkataan Syaikh Ibnu Baz di tempat yang lain, sungguh Allah telah mensyariatkan untuk kita melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di akhir salat setelah membaca tahiyat yaitu tasyahud dan selawat untuk sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah tuntunkan supaya kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah masjid dajjal. Ini masuk dituntunkan untuk laki-laki dan perempuan jami'an semuanya, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Dan dianjurkan ma'ahadah di samping itu, seorang musalli, seorang yang sholat berdoa bimataya sahabna doa, dengan doa yang mungkin untuk dia panjatkan. Karena Nabi SAW tatkala mengajari para sahabat tasyahud, setelah itu Nabi mengatakan, thumma liyatakhayyar ahadukum minat doa ya'ajabu ilaihi fayada'u bihi. Tidaklah salah satu kalian memilih doa yang dia sukai dan dia bisa panjatkan. Dalam redaksi yang lain, tidaklah dia memilih ba'du setelah itu minal mas'alati masya'a, permohonan apa yang dia inginkan. Dan dalam Nabi SAW berdoa dengan doa-doa sebagai berikut. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan Nabi berkata kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, aku mencintaimu, maka janganlah engkau tinggalkan untuk mengatakan di dubur setiap solat, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sabata dan valid dari Nabi SAW dari Ali. Sebenarnya Nabi SAW mengatakan di akhir solat sebelum mengucapkan salam yang tadi telah kita baca. Dan kita terjemahkan, Allah maafir lima qaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'a'lantu wa ma'asraftu wa ma'anta a'lamu bihi minni. Allah antal muqaddim wa antal mu'akhiru la ilaha ila ant. Wasabat dan valid juga, wasabat dan terdapat dalam Sahih Bukhari dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di akhir salat, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, Allahumma inni a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika an uratta ila ardhalil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya wa min adzabil qabri. Tadi sudah kita terjemahkan. Fahadhi ta'awatun tayyibah, ini adalah redaksi doa yang baik, dituntunkan untuk diucapkan di akhir salat setelah membaca tahiyat, syahadat dan salawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yustahab dianjurkan berdoa al-warid yang terdapat dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang ada dalam Sahihain. Bahasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, ajarlah aku doa yang akan aku panjatkan dalam salatku. Maka Nabi katakan, kul, ucapkanlah, Allahumma inni dhalantum nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Wa idda, dan jika seorang musalli itu berdoa dengan yang bighairi dhalika min ta'awatit tayyibah, dengan doa-doa yang bagus yang lain, tidak mengapa. Dan perempuan sebagaimana seperti laki-laki dalam salat. Wa yanbaghi ayya'lama anal mar'ata karajuli, dan tidaklah disadari bahasanya perempuan itu seperti laki-laki dalam hal-hal semacam ini seluruhnya, karena hadisnya bersifat umum. Kemudian kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, adapun mawadi, tempat-tempat yang alladhi kana yata'u fiha fi salati, yang Nabi berdoa di tempat-tempat tersebut dalam sholat, maka ada 7 tempat. Ada 7 tempat doa dalam sholat. Non bukan berarti di 7 ini doanya doa bebas. Sebagainya adalah doa yang warid, bukan doa yang terbuka untuk umum. Ya, namun doanya sebagainya adalah doa yang demikianlah yang Nabi tuntunkan. Bahasanya di posisi tersebut kita berdoa. Yang pertama setelah takbiratul ihram, yaitu pada saat bacaan istiftah. Kemudian qabla rukuk, sebelum rukuk, atau ba'da farar, qabla rukuk, sebelum rukuk, setelah selesai membaca al-fatihah dan surat dalam salat witir. Demikian juga wal kunut al-arid, dan kunut karena satu sebab. Karena satu sebab yaitu nazilah. Wal kunutul arid fi subahi qabla rukuk in shaha dhalika fa inna fihi nadharan. Dan kunut karena satu sebab ketika subuh sebelum rukuk, in shaha dhalika, jika itu sahih. Kenapa beliau menggunakan kalimat jika itu sahih? Fa inna fihi nadharan, karena riwayatnya bermasalah. Kemudian yang ketiga setelah i'tidal, dari rukuk sebagaimana valid dalam Sahih Muslim dari Abdullah ibn Abi Aufa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat kepala dari rukuk mengucapkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil aman syi'ta min syai'in ba'du. Nah, doanya Allahumma tahhirni bi thalji wal barad wal ma'il barid. Allahumma tahhirni min adh-dhunubi wal khataya kama yunqa thabul abyadu min al-wasakh. Ya Allah, sucikanlah aku dengan es, dengan embun, dengan air yang dingin, yaitu air biasa. Allahumma ya Allah, sucikanlah aku dari dosa dan kesalahanku sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Yang keempat, ketika ruku ya, ada dengan doa yang Nabi tuntunkan, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Yang kelima, ketika sujud, maka Nabi dan dalam sujud inilah mayoritas doanya Nabi. Kemudian yang keenam, diantara duduk diantara dua sujud, Nabi mengucapkan Rabbi Firli atau doa yang lain. Yang ketujuh, setelah tasyahud sebelum salam. Wabidzalika dan berdoa ketika ini diperintahkan dalam hadis Abu Hurairah dan hadis Fadlah bin Ubaid. Sebagaimana dia juga diperintahkan untuk berdoa ketika sujud. Amma doa'u adapun doa ba'da salam setelah salam minas salat dari salat sambil menghadap kiblat atau menghadap makmum, maka menurut Ibnu Al-Qayyim maka itu bukanlah tidaklah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aslan sama sekali. Walau ya anu tidaklah diriatkan anu dari Nabi dengan sanad yang sahih ataupun hasan. Adapun mengkhususkan doa setelah salat ketika setelah selesai salat subuh dan asar, maka ini tidaklah Nabi lakukan, tidak pula dilakukan oleh salah satu khulafaur rasyidin. Nabi pun juga tidak mengajarkannya kepada umatnya. Namun innama huwa istihsanun, itu adalah anggapan baik, ro'ahu man ro'ahu, yang menjadi pendapat orang yang berpendapat dengannya sebagai pengganti dari sunnah. Sebagai pengganti dari sunnah. Ba'dahuma setelah subuh dan solat asar. Wallahu a'lam, intaha sekian. Kutipan dari Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun berkenaan dengan perkataan beliau tidak ada bahasanya doa setelah salam itu tidaklah menjadi tuntunan Nabi aslan sama sekali fihi nadar. Ini satu hal yang tidak tepat. Di antaranya adalah doa setelah di antara dalilnya adalah doa yang Nabi baca setelah selesai salat subuh. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka ini menunjukkan disyariatkannya dan dibenarkannya berdoa setelah salam. Nah, dan demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa'udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, jika tidak ada demikian, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.